Kitab Mustasfa halaman ayat kedua matan Mama menjati lefasi ayat khuzal lawazim pada kanun al-kanunul khamis. Halal baginya Artinya karena masjid ini masjid besar, sementara idim terjadi pada ini, idim terjadi pada besar. Yang hanya menjanjilah tentang jamaahnya ini hukum yang งั้นขึ้นเรื่อยๆก็ขึ้นแล้วกันนี่ทีนี้เรามาเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเรื่องจะพูดหน่อยจะรักยิ่งรักกับปากกันแต่ยังคงบ้าดูรักนั้นแบบกูเลยจริงๆอยากรู้ว่าเรื่องกูหันไปเที่ยวเรื่องเดียวกับกันเรื่องกูรักเรื่องกูรักแบบนี้Pegawai kena, mereka kena turun dari kurung puluh enam, kan? Kena turun kurung puluh enam. Ini aku rasa pun mencari syarat. Berbari 16 persa, 28 mil, macam tu macam hari dah. Pegawai yang kurang dari jenama macam tu, kurung puluh enam kilo. Mana orang pegawai soal kena tidak jadi kurung puluh enam. Pokoknya lagi turun. Yang ini bila kalau kawan itu tu kalau ini berkah ada mah. Oh, kau ini lagi lumpur di kurung tu enam kilo. Jadi, sebenarnya yang terjadi dengan karena berdasarkan pendapat yang kami belum tamat di Naomi. Pendapat yang dikatakan oleh Ibu Nawawi 1,006,000 dirham. Ini dasar panjang dirham 28 menti bagi yang dalam masa ikular bahan. Berarti 1,08,20. 1,08,20. Adapun menyatakan bahwa pendapat yang dikatakan di luar di ya, satu dirham nilai riba 500 senti. Ini pendapat yang dalam masalah aktif dan pendapatnya yang kuat dalam masalah beli. Ini dalam masalah beli yang masalah adalah yang dikatakan di Gunung Abdul Bari dari riba. Kemudian terjadi hilaf dalam naruh begah nilai riba 500 yang dirakyat naruh begah dirahadib alat sifatan yang nadi musir rotenya yang dirakyat pada tersebab kepada dirakyat di depan pada terlepas dirakyatnya pada sehingga menyalah rasio dirak 26,2 punya kita fit Islam wajah jatuh dirak 26,2 dan begitu juga dari lepas menghasilkan nyejang yang diraknya berarti 87 kilo 88 kilo 70 kilo sedangkan minyak racio dirakyat dan dadong dirak 28 kilo 80 kilo 60 kilo sedangkan minyak racio dirakyat dengan ukuran dirak 26,2 maka 77 kilo sekian. Yang kedua adalah tanah pendapat hidup pimnya di kelompok nak pokok jika dia lukumnya nak petik kau melir sejak pun anak petik nak pokok ukuran jelas sebab milinya anda betul anda boleh makanya pokoknya lagi lukum wang tak kau melir itu tapi ingat petik dan dia tidak pasal sebab tak kena bugas ni kalau pasti hidup walaupun nak dasar dengan nama tulis yang kita jawab 96 batu sebab pasal tulis yang kita jawab 96 batu berarti batu ni kan katanya batu bate anu bate jadi 96 bate di bate lagi lho yang kena di kamar tu katanya bahasanya bahasa Jerman, bahasa mulai Jerman batu yang dipakai juga ada jarak yang mana jelas sih nak orang pegas ke gila yang dengar sudah tanya tak terjemahkan dengan gila yang nak dengar lagi pelajaran gimana? Yang hasil lagi yang kan kita kami yang hasil lagi yang kali dalam bahasa ini jadi kata pendapat yang utama kami kecewa jadi dalam bahasanya dalam masalahnya yang terjawab pendapat-pendapat yang utama dalam masalahnya duk le duk 8 kilo 20 yang dinan karena pembahasan awal dalam puasanya ini mana ada hasilah. Jadi cocok apa yang utama. Jadi di panjang mil 6000 dirham, panjang dirham 28 senti. Ayo lebih tegak jenisnya. Karena pada bulan puasa dia akan tidak kuat. Karena dia 20, ayo akan ada 60 senti. Jadi 60 kali 60 maka dia adalah 28. Sedangkan dia dapatkan jarak 26.2 berarti 12.57.75 kali 57.75 kali 6 berarti 1.2 liter. Dan kaitannya sudah ada 216. Ini munasabat dokter jadi Pak gram ini namanya menjadi bisa 26 gram kan? Karena dasarnya maka jauh di rang 28 kecungin ada ikatnya di ekonomi 6 dirham maka yang lagi tertutup di 8.27. Nah itu memang pada pada yang jauh dasar terjelak lagi itu biar informasi untuk di udah kalau dia minum dong 24 bulan tentang mil minum dong 24 bulan tentang dirham yang maksud minum 24 bulan tentang kadar dirham. Jadi jelasnya tak jadi kalau lebih mana yang mana baru sudah buka dari yang baik untuk beli buka dongkun mana jadi dongkun mana dia cak hero yang nanti dongkun mana dari sebelumnya lebih kan karena bagai saya bagai yang buka mana saya mana buat nabi ini nabi kan yang dari mana lon tulai nabi jadi dia pakai kata-kata lun kun, lun buka jika takkan lunnya untuk beriman juga apa-apanya kata-kata lun berarti untuk beriman juga nyo pendapat lun jadi bila pun juga mentor berita ni mana tak tahu orang malai beriman jadi lunnya untuk beriman kalau lun untuk buka lun kun berarti buka lain lun kun berarti buka lain kalau nak lun kun rumpul nabi berjauhnya walaupun mata-mata yang mana perlu juga kembali lontun dan bujok lontun nanti mana sih lagi jaga yang dia bantu mana boleh ya kan dia mentam nak minta je nak bujok tak bujok ni ni kerti ni kan masalah sebab ada yang mudah penyebar situ noh boleh ada di lapangan kulit kalau tengoknya yang kaya itu lebih dari tengok kulit 56% sekian ini memang ada etibar sukata ini ada etibar timbangan atau lebih lebih daripada kulit ini ada timang tapi memang ada sukat kulit daripada atau hingga yang dikasau 20.5% dari jumlah pada masa tadi sedangkan yang berpegangan hitab ijibaran di lokasi di nisfi ijibar di tengah ke kulit pada yang ada pada namun sport di tengah pada yang ada pada nani sebab pabrik hanya di bit beri 8 hari ijibar ke tira di tengah dan tira lebih di tengah ini yang bagi siapa di sebab banakan belum buat masalah kadar sah karena minyak satu sah satu nisablon lima usuk satu usuk 60 sah maka nisab usuk adalah 20 sah sedangkan kadar sah nakilau ke lima haramin. Apabila diitulah mod ataupun sah pada syarat, maka yang mulia adalah kadar timbangan yang dinisbahkan kepada ukuran tersebut. Jadi bukan sukatan timbangan yang dimarahkan. Jadi satu sah. Dan kalau dipegangkan hijab, satu sah adalah 5 unit 1/3. Maka apabila itu 5 unit 1 sah, maka maknanya 5 unit 1/3. Apakah wajah dapat seolah sahnya dipunuh atau anak punuh? Karena sah adalah alat sukatan. Misalnya bayakin barang yang tak sukat anak apa paling kesal. Jenang siapa yang perlu mohon? Perlu bila? Siapa perlu bila? Di bila enam on buso, punya tabung lama re, di bila siapa re di bila enam on, punya tabung kapus di bila enam on si, punya tabung padi, di bila enam on si tabung berus di bila enam on juga, kan? Yang salah. Tapi mungkin siare menyong berus memang sekilo namun menyong badi sekilo siare badi sekilo sekilo koma ale 05 itu benar benar sekilo yang siare badi maka nanti siare badi sebab siare berus juga ni siare itu kalau hilang siare ini kalau hilang jadi menyedasar pendapat Imam Haramain makna siare adalah sekilo enam on. Wadahkan mendirikan siare maknanya mendirikan sekilo enam on. Berk sekilo enam on. Padi sekilo enam on ni. Bodoh sekilo enam on ni. Menan makna dari Imam Haramain. Nah, orang mudah kan menan makna. Wadahkan dari siare lagi mana sekilo enam on? Yang kebetulan berk sekilo enam on. Tegeri berk kepadanya sekilo lapan on. Saya tak pun sekilo lapan on. Jadi hanan kalau ni ukuran di mana di mananya terkait halal mandal yang dulu sepatan bukuno ada masalah kon ada kalah kilo namun ada kalah lebih ada kalah kurang yang penting tiare yang mana mana sah untuk berapa berlari. Jadi mie dasarnya mie dapatkah di kilo namun ataupun lima liter superlen sebab pada sah maka usap burung akan lebih ubun, jiuh lebih ubun daripada pendapat lain yang diijibat adalah sekitar. Yang pihi nadurun katiyo. Yang penting, baik traumali itu nama adalah putus. Jadi, jelas, pegah pendapat, jelas. Oh, anak cok ukurannya, ilum dasar bulan. Dasar pendapat bulan tak beli, dasar ukurannya, dasar pendapat di berembok yang menghasilkan nombor kesimpulan. Maka lima usuk adalah setiap belakang yang hukum. Tapi ada cok pendapat adalah Islam. Yang baik, tanpa hukum-hukum lebihnya, bakal buka nek-nek di Jerman, bakal di enam jam. Ramai ke sini? Ini yang baik. Buka turunan. Baik dulu lalu wala dulu bayan. Wamin mereka sebagian daripada demikian ayah kuda long kuda ni ada. Inilah lagi kuda. Banyak kawan salah pasal kan di sini. Sebagian daripada demikian bahwa gejok gebedeng mutak geberuh mutak pada nakti mutak mutak pertama ulam dari mutak ini mutak mana sih mutak dari fe mutak fe kena dua apa mutak mana mutak dari fe kena dua apa jadi mutak dari fe salah satu tak berjir ke na'rih bagi yang lain dan yang lain tak berjir ke na'rih bagi yang lain yang penyebab halal si menyebabkan tawjih wahumah mudakafi'ani di itafah dan keduanya dua buah mutahuna itu yang mukafa'ah pada itafah contoh pakaul yuka ini lagi ke nurun yang ke hadul abi man lahu ibna ta'rih bapak adalah siman yang baginya man itu na'ani yang kena bapak urun na'ani yang kenanya kurun ayah. Semua kemudian hana lumo bahwa berkata ia tak ada anak iman yang begini itu na ayah. Yang kenanya kurun anak, yang kenanya kurun ayah. Anak tak tahu dalam dari ayah, ayah tak tahu dalam dari anak. Padahal anak kenanya yang berbaik baik. Kuma nang berbaik baik. tidak ditasawurkan ayah tanpa anak, tidak ditasawurkan anak tanpa ayah. Di anak tanpa ayah dari mana? Ayah dari nyok nyok ayah biar tabir berkenaan ni leh, biar tabir kiri kiri. Jadi tidak ditasawurkan anak tanpa ayah, tidak ditasawurkan ayah tanpa anak. Kan hana wujud ayah. Inna cuma hana wujud ayah belum karena belum nani. Dan anak hana berkenaan punya karena ayah. Biadam pun karena itu dibunuh dengan biadam bahan ayah. Jadi yang dikir mutabaikan, jadi yang mutabaikan satu di antara dua tak bertambung dalam tahrik yang lain yang terjadi halal. Jadi dikir ayah turun anu, dikir anu turun ayah yang ini diumpung di mana masjid yang ini kibanjid atas rizman bal yang bali tetapi sepatutnya bahwa daklun al-abu yang dikir ayah hayawanon binatang abu hayawan yang halahi daripada nutfahnya hayawan oleh hayawan yang lain yang dianya hayawan yang lain daripada nuknya hayawan pertama yang dikir ayah. Yang dikir ayah tabu hayawan yang dari nutfah hayawannya dikir hayawan yang lain tabu ini tapi biar nak tabu ini biar dari nutfah dikir ular dari nutfah dikir ular dia akan dikir ayah dan antara nutfah dikir ular ke nutfah tu berjir ke hayawan yang tabu nak makanya ular tak benar yang baru dikir ayah. Yang hendak ada pakai kata-kata ibnon dalam tarikh satu hayawan yang tawallud dari nutfahnya hayawan oleh hayawan yang lain yang dianya hayawan yang lain daripada noknya hayawan pertama maka dianya itu ayah min haitsu huwa kadzalika min haitsu laginya dari segi jid nutfah yang lain dari seginya itu ayah wala zin wala ibni dan tidak dihalahkan di atas anak perkara halah ya. Tapi paling dia ada anak. Maknanya hana tak tu nama ayahnya menjekat dengan Ibn. Kalau dia ada, dia kena ayah baru nak anak. Nak tanya ni halah yang buah anak. Bukan baru nak anak. Alhamdulillah juga saya kenal sebab ini. Yang penting terakhir pokok ni. Pokok ni belum tentu. Kemana anak? Nyeru mana ya halah putra. Kita tadi mana? Jadi menyemunya cara dari anak tersebut ayahnya anak juga ibu nama dari ayah mana yang buka? Karena darah anak mana ayah mana sudah tadi pe. Jadi dalam dari ayahnya pe kita pom dari ada mana? Turun nani, mana mana? Fa'inna umar fil jahli wal ma'rifah ya tata zamani. Karena kedua-duanya anik dan ayah pada masalah jahil dan ma'rifah itu talazum keduanya. Kumana talazum? Menyota jahil ibnon maka tak jahil abun. Menyota ma'rifah ibnon maka tak ma'rifah abun. Maka di banjara abun yang mantau majhul dibutarikan dengan kata-kata ibnon. Nah itu yang katanya muka baik-baik. Wamin dalika sebagian daripada demikian umur mustara bahwa tajuk makul maklul pada jihad pada tarikh ilah maklul tak berdamung dalam tarikh ilah ilah sebab dalam tarikh sebab tak berdamung musafa ke dalam tarikh sebab yang jadi fungsi beserta sesungguhnya pekerjaan tidak dihadkan akan maklul kecuali dengan bahwa diambilkan ilah dalam takrihnya maklul yang mengambil masalah wadah kata arif ilah maklul tak tamu mengatakan ilah itu wadah kata arif maklul ke ilah tak tamu ke dia anak yang ilah anak buah itu tak arif ilah tentang tak perlu maklul tak arif maklul mana tak perlu boleh ilah yang juga tapi yang kot dalam tak arif ilah tak tamu maklul wadah kata arif maklul itu tak mau nilai lah. Oh, nak. taala memindahkan. Memindahkan. Ada pindah ayat hadis ada mana ada pindah mana? Ada pindah mufomji. Mufomji. Ada pindah hadis mufom mana yang ilah? Nelayan menyempurnakan, melengkapkan. Oh, yang betul. Tak sempurnakan mufom ayat di hadis ini. Karena naruh kata-kata itu non dalam hari. Tajan terus bagaimana barang dikun liurul ta'rif pada ta'rif mata huruf Syamsul. Yang dikun Syamsul anahu kaukabun yang paling munaharan. Yang dikun kaukab bintang yang dicubit bawah teuro huruf kuadrat. Maka dipalu dikatakan. Nah orang tanya wa ma'adun nahar huruf kuadrat. Maka lagi makanya bahwa dikun nahar adalah satu samun mulai cubit mata huruf hingga hidup mata huruf. Ini ilah ke? Mata uroh kan? Ayat cubit mata uroh jadi ilah itu wujud nahar. Kuatai kata arif mata uroh taburuh kata-kata nahar. Kuatai kata arif nahar biru mata uroh. Ini ilah mana ini kehendak mata uroh. Cubit mata uroh jadi ilah. Benar? Ya. In aradal hadha sahihah jika dikendaki ia akan arif yang sahih sikit. Walidalika dan sabit bagi demikian halal-halal itu nazir-nazir perbandingan-perbandingan contoh-contoh yang lain yang hanya mungkin terpapihnya contoh itu kita penyangka kita adalah lo kan Al-Kanun Sadis peraturan adapun undang-undang yang kena pada sesungguh makna al-ladhi yang hanya jenengkaki padanya makna sama sekali tidak mungkin mentakdirkannya makna. Apa makna yang hana mengkarkib yang basit tapi ni dek hana merakapnya hana mungkin tak takbis. Karena punya takbis mesti tersusun daripada dinih dan pasal. Mihat tersusun daripada dinih dan pasal. Dan pada mahiyah ji hiju merakap. Mahiyah ji merakap daripada dinih dan pasal. Sedangkan menyesiknya hana tersusun daripada dinih dan pasal, hana merakap, maka hana mungkin kata arif. Yang pun hana pada pasal roh untuk kata arif. Hana duduk had, hana mungkin. Kecuali kata arif dengan jalan tak syarah lafai, maka tergantung lafai, ataupun dengan jalan resam. Yang resam juga. Karena resamnya adalah wasah-wasah alibi. Sedangkan had wasah dati. Jadi menyuhana le wasah dati kibat kata arif, kibat darurat. Had hakiki. Adapun had hakiki pada maka han mungkin menyuhana juzuk pada mahiyah. Adapun mahiyah di hana murakab untuk bergata arif hakiki tidak mungkin. Wal makna mufradu bermula makna yang mufrad lagi contoh al maujud yang maujud makna yang mufrad. Jadi kena contoh kena utah tapi dan contoh hana merakap titik hana merakap titik titik kan. Ini kan contoh ini al-mawjud. Yang mawjud satu makna yang hana merakap. Fa'idha kilalaka maka jika na ulun tanya mbak kata ma hadul mawjud kiban ta'arif mawjud fa'gaya tuka maka abih buat kata bahwa kata kun dianya itu syik mawjudnya syik ataupun wujudnya sabit ya keinginan yang kita kena kan satu kalafan ai wujud syek ke bawah di dia wujud syek dia syek wujud dia pun wujud syek ke kan ada pun sabit ada kata nak rai sebut yang dia wujud pada gunung maka nala kata sungguh kata ganta wa kata pun nama dengan nama yang lain yang berarti baginya yang keinginan yang kita buat dan baik dapat satu orang yang keinginan yang nak kemampuan dia buka lepas ada kan. Rupama ya tasawayani bitafhim yang dua pelafal ini kadang-kadang tasawi keduanya pada tafhim. Tentu ci mihanam bomnya enggak ada hanam bom ji itu saya ada lepas ada kan. Hanam bom lo kali lo lebih. Hanam bom lagi di kami kita. Pangkai itu gantau lapa yang berarti. Yang dua pelafal ini tentu pada mumpung. Lu ada tahu hanam bom kali ini. Wabrubama ya kunu ahaduhuma akha dan kadang-kadang adalah salah satu keduanya lebih khafi fi mawdi'in lisani pada mawdi'in lisan. Oh, dalam kedudukan bahasa dalam kedudukan bahasa lebih rapinya enggak. Kamal ya kudu lagi urunkun mal opar watra opar payopar maka dijawabkan alhamad. Ini dengan cara apa ya kan? Wamal gadampar watra gadampar maka jauh alasar. Wala edan dan ini pula hanya tanya jauh ya dengan syarat bahwa adalah yang disebutkan pada jawaban lebih masyhur daripada yang disebutkan pada soal. Itu baru berfungsi lagi nya. Malukar kamar. Ini memang kamar lebih masyhur agak rezeki. Mau dia mal kamar dia yang bukan. Bukan orang gerindu entah yang kan debu. Kamar nanti gerindu, nanti debu. Yang pada yang mal kamar bukan dia. Wah malakat, ada empat. Apa yang rumah? Dia menjaga jual apa yang aktif. Kerana lafai yang tak pakai buat jawaban yang lebih masyhur, tanggal tak jauh berarti tak rezeki. Kemudian tak rezeki kalau itu yang lebih masyhur, tidak ada ayat kecuali cara lafai kan? Yang tahu lafai kan? Yang ingat saya berhenti ke sebut mahiyah yang tak rezeki lebih masyhur. Wa illa menyebabkan nabinya pemayah berhubung tahu sih terhadap dirasat maka siman yang dituntut ia memang akan mentalkiskan zatnya. Oh, talkis. Talkis punya mana lagi ringkas. Buku ringkas zatnya ini yang pada waktu ini. Ini mana lagi rembek ringkas. Kita peringkas zat. Ini ini lah. Kau ibu kau boleh. Iban isi kesimpulan daripada zat asad kuatra inti asad kau yang pada dalam bro dia inti yang kau nak boleh dia kena kanya buah dia buat mana inti kan tambah pada atas yang atas sampai-sampai yang nak berleh kan itulah mulia jadi kalau kesnya tanya mulia karena inti daripada asad kuatra baik ikut masalah boleh baiknya kan yang berleh pula boleh pegang hiji grup jor kunci nanti tunggu yang jadinya apa boleh pegang inti dia tak kuadrat maka dalam usulau dari kafir ahli hanakan itu dia inti demikian dalam akalnya hai dengan dengan dalam fa asal tu ada fa mana nampu kita baiknya dengan dalam fa ada hanakan itu dia kesimpulan makna asal dalam akal urun kecuali bahwa takun iban takun buat sabuon dia nya asal abu sabu yang sebahagian daripada sifat yang sabu itu kecawa-kecawa bulan-bulan dan bulan-bulan. Kecawa-kecawa bulan-bulan, bulan-bulan dan anu-anu je si. Ini dan itu je si mana. Ini kaitan-kaitan yang kinayah daripada menyebut sesuatu. Lagi hanuka kaitan yang lima. Mas hanuka ini yang lain tak berapa. Anu kedah dan juga berapa. Anu uji, tapi masuk sabar. Minyak kaedah wa kaedahnya mengisyarahkan kepada sesuatu berlaku mendang yang mana perlu ada pula. Dipuji pelan-pelan, itu pelan-pelan. Jadi dipuji minyak kaedah wa kaedahnya. Beda dengan Hanuka. Hanuka, anu ini. Anu kata, Hanuka. Ini ke, ini pulang-pulang ataupun pulih-pulih ini dan itu yang tak puji itu. Menurut ni kalau itu kaitan-kaitan maka hidup itu pun juga. Jadi yang dikatakan asad adalah sabu yang sesuai di menom-menom. Jadi baca baca depan lah, jadi sebut sabu menom-menom. Waktu kata sabu dah kata, kalau dia kata kaitan-kaitan. Baca ke dimulai mana sabu binatang yang sesuai di kaitan-kaitan yang menom-menom. <tuh-tuh>. Nya kenyo lagi nyandakeun badona, na satu makna yang terpaham lah mulai urang. Hayat kaeta kita bukan mungkin kita pegang ke. Puya mungkin tak sebut urang bumukong ke apa pengertian dari asana. Fa amma di gerado alfa nu garadipa, adapun taulang-ulang apa yang gerado maka han percaya yang apa yang kan seorang. Urang perlu mentalkiskan pengertian asal. Itanya cuma dengan taulang apa. Nya nanti han hati taufis makna sesuatu dalam diri urang dengan sebab dengan tau lepas. Han ampo masa ada kena badan far kena ini dengan tau lain dengan tau lain lau. Yang hek mentang nanti dua. Walau multa buka yang contoh dia nyo minyak sabu minyak dengan tau lepas han ampo minyak dengan tau baru ampo takun sabu ke asal minyak takun sabu mencipati kaitawa kaitan yang kampu ka. Yang kesimpulan menurut apa ia tuh menyemujud hana takrif karena tidak tersusun ya. Walaupun tak kalau katanya hakul mujud anahul ma'lum awil mazkur. Pada tempat yang hakul mujud adalah sesuatu yang maklum ataupun sesuatu yang disebutkan dan kata kait akarnya dengan kait yang diikirkan dengannya daripada maklum yang mana itu kopi cara tari kamu mana yang dukun sab yang dukun asat yang dukun asat sabung yang sebut ini mana berarti mewujud jadi tetapi yang dukun mewujud adalah al maklum ataupun al malikur yang mana yang mana kata mah kai yang tidak ada kamu maklum kan katakan saya kamu maklum yang mewujud kan tak juga kai yang tak mulai tari dengan al maklum al maklum jirna jirhan jir mewujud jirhana mewujud tentu kata mah sabo kae bui jimbit kata maklum ini ada wujud tau eh lagi ada buka bahasa buku mana apa bahasa dia juga ada buka lagi mana wujud menjadi namanya itu dan kuri hati dan buka jadi tak buka hati yang tak ada wujud berarti yang lagi nya yaitu al maklum ataupun al mazkur dan kata buka akarnya dengan kae yang diijirakan dengannya kae daripada maklum. Min saya amnya lagi yang kata buka kunta kata saya an min tawab yang diwalau zimidi nara kata kata sebut akan sesuatu daripada tawabnya wujud dan lawazimnya mausul yang kon zati yang kata sebutnya kon zati juga. Wetrang engkau yang tadi kun memendungnya pasti menyukur lawazim tawab hari di hari yang tawab tawab lagi di kota. Kuku kena baik juga geladim, kuku hari geladim mah. Yang enam paling enam juga. Yang tak sebutnya amrul ladim kata. Kon amrul dakhil. Wakana hatuka menyo amrul ladim ataupun tawabe yang tak sebut nalah tak ada kata itu tak ada resam. Gairu mu'aribin hanya tadi hanya dikubahir ya daripada saat. Ini tak ada resam. Resam kalau kutahir saat. Untuk tamir kata. Pada ya kunu hakikian menyuhai di pula hizat tidak ada yang nyatakan itu hakiki sedangkan tidak wabun pernah hakikat nak ada hakiki bagi wujud hanya buat kue yang tak pegah kan menunya bagaimana menang dulu pegah anak melesat nah yang pak melesat penyihan dulu pegah wahai nama kuna apa yang kalau kata kau nyawur buah apa pada kepulang mawujud hana zuzu hana pupu kata hari beranggapan kita buat kan menung sejak menang wahai nama kuna hana ni hana kerama juga hanya tanya kamu pun lagi ya al makna mufrad laisa lahul hatul hakiki hanya tanya kamu pun kuadra kamu pun bermula makna yang mufrad tidak ada ia itu tidak ada baginya itu hat hakiki kemudian yang dasar apa dia itu sabuh makna yang mufrad yang tidak dapat dapatkan had hakiki. Kurang mana saya dah lakukan pegah pegah. Betul, saya tak buat mana kalau lagi. Yang saya kau tengok dari meja kalau ini pegah itu kita mempunyai. Kadang berpas pegah lah begitu. Ataupun kadang salah adanya dia tak berbeki. Mau nak mulai? Wa inna ma qulna hanya hanya kamu kun wa tara kamu kun al makna al mufrad la ta'lamu hadu hakiki yang banyak makna mufrad tidak ada baginya itu ta'rif yang hakiki apa baginya karena makna kun urang yang kun wa tara kun ma hakiki wa tara ta'rif Yang pertanyaannya, qaribun hampir ataupun dekat daripada makna kunyanya jid mahatu hadidah. Kuatakrih ini rumah. Yang apa? Nanti kita tahu apa yang juga. Syekh mewujud ke sabar dengan beberapa hana takrih. Mewujud, hana mewujud, syekh, putra. Tapi dia itu sebenarnya bukan kepala pai, bahasa dulu, hana takrih. Tanya dia itu sebenarnya syekh yang menjawab. Dan yang dulu putakrih mewujud. Mewujud dia tak ada, dia itu syekh. Sama dengan syekh mewujud tak tahu. Enggak. Ini punya alasan pasal punya makna mufrad hana tahri. Karena itu juga kurun yang ditanya mahat besi, kota resi yang sabar menurut tanya kota ada rumahnya, kota ada rumah, ada rumahnya. Ini bukan ada rumah, ada rumahnya, ada rumah lain, ada rumahnya. Jika kota ada rumah, rumahnya tempat tiga orang. Tidak boleh. Ada rumahnya, kota. Yang macam tahu, kota. Dari kau pegadi, kau dari rumahnya mana? Rumahnya apa? Kau dari rumahnya? Rumahnya, rumahnya. Bukan main kau. Kau dari nyu? Hanya kau sabo halal. Kau dari pohonnya. Kau mu, nyu. Yang dari nyu, dari nyu mana? Kau hek ni yang pertanyaan. Yang macam tahu ya. Kurun dari nyu kau dari si, ngurun dari nyu kau dari rumahnya. Yang ada tu pertanyaannya. Kari pun, ada pelak sabancar. Kari. Junau, walidar dan yang berlebih dari buah sabit bagi rumah itu na pada badan buah jihad yang tak adut na pada buah visi na bintik lah ada tunang ada baru ada timur ada barat ada miuknya na pada buah ilaiha yang tak lihat yang kepadanya lihat habislah sabo-sabo had buahnya batas-batas rumah maka adalah mentakrifkan dar itu dengan menyebut jihad-jihadnya rumah yang berbeda ianya jihad lagi yang ta'adun jihad lagi yang bermula rumah itu terhasar dan terbatas dengan jihad jadi yang tersebut dari rumah rumahnya adalah sabuh rumah yang sisi belah baru di sampai batas di bulan dan sisi barat panjang lagi nyu. Kenya kata putihnya, eh betul main rumahnya. Main rumah mana rumah? Kalau rumahnya rumah lain lagi nanti dia yang rumahnya bukan rumah lain. Kan kata bukan batas kan? Jadi kalau kan sebut bintik dan batas-batas bintik, nanti kan rumahnya. Ini mejanya, kipan yang rendah ini mejanya. Hai mejanya berarti yang berbataskan nyu bintik tak tahu tak boleh nyu batas, nyu ini nyu ini nyu ada itu rumahnya. Kalau tu bukan dah ada rumah lain, bukan dengan kun tu mah. Ini rumahnya orang kita ni. Baik, aku tak bawa makna rumahnya yang baik sama rumah lain. Maka orang berdudukan binaan di mana tu. Dari rumah nak boleh. Batas-batasnya dengan ini rumahnya. Rumahnya adalah rumah yang berbataskan. Rumahnya. Ini yang rumahnya. Yang ni orang kata yang dari rumah. Jadi pada pegang batas-batas. Maka tinggal bila nak urut rumahnya. Tapi yang golongnya mantan golong sasaran apa mantan untuk menafikan takrif dari al-mujud benar. Cuma juga perbandingan yang lebih-lebih. Yang pertama, menyuruh temannya umpu takrif syik, yang menyuruh menyuruh temannya umpu takrif rumahnya, hati hidah. Itu apa lah? Maka apabila narungkul, maha dusawat, siapa yang takrif hitam? Bagaimana anahu yang telah berbihil ma'ani, menyurunkan yang takrif hitam maka seolah-olah hurufnya dituntut dengannya akan beberapa makna dan beberapa hakikat alati yang dengan tersusunnya makna sempurnalah hakikat hitam baik hitam hidup pada satu benda hitam kuadrat katanya iban yang hitam nanti akan terbayangkan sabuh makna bahwa beberapa makna nah pada beberapa makna yang dari susunan mamadul maknanya itulah hakikat hitam. Kenya yang kita nyamir. Ini seakan-akan nyar yang kita nyamir. Jadi back to qualify. Iban yang hitam, maha dusawat. Hitamnya adalah warna. Kenya ada kupon-kuponnya. Warna apa? Dia turun sampai hitam. Hitamnya adalah warna yang hitam. Kalau kuih-kuih yang kumlah yang hitam. Tapi hitamnya masih ada makna di dia nalau. Jinnya adalah warna. Jadi sama dengan dari kumpulan pada bodong mana musafat ada yang mandub jadi hakikat hitam. Kemudian dia ini padena orang namanya mahatu sawat ku tarik hitam, maka seolah-olah ulunya dituntut dengannya pertanyaan akan beberapa makna dan beberapa hakikat alati yang dengan tersusunnya makna sempurnalah hakikat hitam. Maka sesungguh hitam yang berlihat dari kuwele bahwa hitamnya adalah hitam ya pun. Hitamnya adalah hitam mainan. Alkan aku boleh bahwa hitam, hitamnya hitam yang bernama dan launo, jinnya warna. Jinnya hitam dan jinnya warna dan hitamnya mawujud. Ya beda wale, mawujud dan jikumaya. Pokok ini hati kena mawujud ni penting lainnya kalau bukan dalam melati, bukan tadi. Ya? Ini pegang ma'ani ini, beberapa makna yang tertentu yang tadi dilakukan dan urusan sikap menjumpi ini jadi hitam, warna, mawujud, dan ini arah hitamnya arah dan hitamnya mali jika maklumon, hitamnya maklum, malaburun, disebutkan akan dia wawahidun, wakathirun, satu dan banyak wadai satu, satu wadai banyak, banyak wadai satu dan banyak dalam tabu wadai pokoknya nanti satu, nanti banyak. Sabo, kena lagi dari itu sabo, sabo warna, dan sabo hanya berbeda. Jadi najihat sabo, kena najihat banyak di musyrik, putra musyrik percaya, percaya gila, mana? Dapat berakin gila ni, tak percaya, bukan gila. Nabi dah, sabar. Di sini memang halal dari ini, mas. Halal dari. Hari hari kini, karena dari hari kini mereka dari pada jenisnya pasal berangkai ini jadi kerja yang mereka. Kalau kau buat mana? Kalau kau buat apa ini? Bila ada tempat, kamu kau dari ini ada sama begini. Kalau kan? Bila ada tempat dari pada tawabeknya dan lawatinya yang memendung tak ada sah. Kan tarikh jadi. Ini adalah alasan, cuma berapa banyak alasan. Mungkin buah apa? Buka perbandingan bila-bila itu baru kita dapat kesimpulan. Hana tak terhati gigi. Nah, ni ada jawab kesimpulan ini adalah hukum cuma. Perlu terjawab kesimpulan cuma tahu nak berada dalam nak kebar. Iban, buah beda. Barat berkeras. Bila? Ibadah para dia bila atau ibadah pun bila tadi. Jadi percaya. Percaya yang bila ibadah. Percaya yang bila. Percaya yang bila. Percaya yang bila. Yang bila. Waktu suatu yang hitam. Yang percaya. Umat enam percaya, umat enam bila. Betul. Waktu. Ku kadri dan lalu hitam yang kedua anak saya hitam betul hitam anak saya gila wakil galika dan lain-lain demikian daripada segala wasah-wasah dum wahadim ilawsaf dan bermula ini segala wasah hitam sebahagiannya itu wasah aridi yang yazul yang kedua ajan tonong gila menghanam gila kan beting kedua nyanyang gila nyanya nampilah. Jadi nyanya wasap yang diazur, wasapnya alili, kenuntati dan gado. Sebahagian tu lazim berazur, lazim nak tapi anak gado. Walakin tetapi kenuntati, nak tapi kenuntati. Lagi keadaannya hitam itu maklum dan keadaannya itu wahid dan kasir. Wahid dan kasir anak gado gado di mana mampu rumah. Tak boleh, ini tiba salah satu. Dan sebagian itu zati, sebahagian daripada wasah yang ilmuno dati yang tidak ditasawurkan faham hitam tanpa tafamnya. Ini dati itu lagi keadaan itu warna. Ini kan mungkin hitam tanpa kono warna. Ini launon berarti ini dati bagi hitam. Tapi itu nama apa? Mana lu? Kemudian fatalibul hati, maka urung yang dituntut hat ka'annahu yakul, seolah-olah urungnya gekul, urung yutahri puno, seolah-olah ditanya mbak tanya ilakah makna dan tahi ududu hakikat isawat hingga padumboh makna abihlah batas-batas hakikat hitam supaya kata bersabat, supaya mendapat baginya oleh demikian makna yang satu ini yang negara-negara tanya kira dari hitam mana akibat dari hitam? Pada umpoh ma'ani yang dikibar pada hitam yang ada bersepatnya dari hitam. Jadi tidak bukan itu menyebut. Jadi yang kaya ini terbukut. Sebab dia dah cucuk ini. Pasal mana? Iji menawar tahu makna yang lain. Ini ketemulah belakang yang mana mendung. Tapi bukan hitamnya warna, hitamnya mawujud, hitamnya kita sebut. Oh ya, nah bukan mendung itu. Hitamnya hitam yang gendek. Tahu aja udah sih, banyak mana. Jadi ilakam makna, hingga padumpuh makna, istihaklah batas-batas hakikat hitam supaya mendapat baginya oleh demikian makna yang takdut dan dapat dicok sabuh inti minanti, kacik inti you know, dapat dicok sabuh kesimpulan dengan bahawa dimulai ia dengan yang lebih umum dan ditutup dengan yang lebih khusus dan baik dicikot ia bagi awari. Jadi pegang mana-mana maknanya nanti yang tadi sebut yang awarikan nyentuh menyewa hitam ya. Tapi nyawa hitam bukan contoh mana ya. Ini perbandingan. Ini kawan-kawan penampi murakab hitam. Perbandingan cara mencari hakikat. Yang itu apakah ini cara yang pada menunjuk atau mana yang berlain. Jadi pada ini ada pegang ma'ani mandu. Nanti akan dipegang sabuk talqin, sabuk keringkasan, beringkas, bebana, inti, macam mulai dari yang a'am, parabih dengan yang akas dan dengan yang awal. Yang mana cara bergerak hakikat hitam boleh nauru teman yang hitam. Walau bapak yang terlupu Allah Ta'ala Ta'ala Yawadil Bali Dati Atasah. Dan kadang-kadang fitur-fitur diurusnya bahwa hanya ikut dia bagi lawazim tetapi bagi dati yang mata-mata. Bila tak yuk bergerak yuk pulang. Yang penting ma'ani-ma'ani yang nabaikan bergerak. Apakah yang zati, apakah yang lawazim, ataupun arif bergerak mandung. Ya kadang-kadang yang dituntut pegah dati manteng baik sebut awari. Baik dalam yang pun makna mu'talafan, maka apabila tidak ada dalam makna itu yang tersusun daripada lele zatiyat yang ta'aduk bagi contoh al-mujud, maka bagaimana kita tawarkan akan mentahdikannya wujud. Jadi wati hitam kan bukan jatuh anak begini deh. Berbandingkan masalah wati urus dan yang cipan yang hitam. Ya, itanya pegang mani-mani yang nak pada hitam. Hitamnya warna hitam yang boleh pegang mandu. Bukannya urunnya kita yang kibar mana hitam, maksud urun temannya pegang macam zatiyah hitam, hitam, baik pegang aridi. Enggak ada cok datang yang tadi. Yang pertama launo, yang kedua hitam kita pilih. Buku hitam itu hanya kita terjemah dengan bahasa yang dia wudhu pada dekat. Pokoknya yang pertama warna, ini warna apa lain? Hitamnya mana pada warna lain? Itu warna dari hitam, mana kira-kira lain? Itu betul yang kau banyak masalah lainnya. Cuma yang masalah wadetro pada sabuh hakikat yang hana murakab daripada lele tadi. Cuma cara ada yang tersebut tadi yang hana depuk. Cuma wadet lele itu disebut tak ada dati. Yang dati lagi mendang juga. Sedangkan dati hana lele. Kau tak senang ke teman. Ada juga undang-undang veteran yang lebih ke juga. Baru-baru yang tak guna yang mujud veteran yang lebih ke. Mujud kan dati. Yang lebih ke dati-dati. Yang kena nanti dia pegang. Mampu terang yang pegang, tak ada itu. Yang dia pun hanya mungkin tarik. Karena makna pegang hati hakiki menyebut mamandung zatiyah. Zatiyah hana, kodak nak kena. Hana lagi, yang bila kena hana tarik hakiki yang pergi mundur, dia bina. Maka itu ayat tasawuru tadi dulu. Maka bagaimana ditasawurkan mentakrifkannya wujud. Maka nalah soal daripadanya wujud, saban lagi kun urung yang kun mahakun karrah ku tarik kurat ku kalam karrah kurat ku mana lagi ku mana ku kurat kurat Bulat ke bulat? Bola. Bola itu. Dan ditakdirkan akan alam mengandung makan bola, mana? Alamnya sudah terjadi bola, bulat namanya ini. Iban tarikh bulat dan tarikh terjadi alamnya mengandung bulat. Maka bagaimana disebutkan akan hadnya bulat ataupun bola di atas perbandingan had rumuh? Karena tidak ada baginya bola itu had. Ini rumuh sih, pacatlahnya, ini pacatlahnya, bola kepada bukan. Dia tak nak ke ni. Menyebab rumah pun tak cukup. Dia tak buka baca. Baca si nyo utara. Boleh aku je lah, aku baca. Nyo dah cok nyo nak bernyari. Tak baca terus lagi. Menyebab rumah dia cok nyo belah baru. Habis ni tu kabe. Aku baca kau je ni kabe. Jihad tak baru. Dia balik, dia boleh buka. Dia cok jihad lah nyo. Sama dengan dia jihad nyo, jihad nyo, jihad nyo, jihad nyo, jihad yang bukan perbandingannya lagi nya. Jadi punya rumah kita yang jiban tak kau pegah karena nabi si. Kita yang bulat pun ada kau pegah. Menanti pada kita yang mana hakikat sesuatu menyoji hakikat yang murakab daripada lalu jadi dan kau pegah. Ini anak rasa kau tak akan pegah. Atahana. Sebabnya dengan sebut batal menyebab rumah. Mak bola atahana batal. Dengan sebut lalu hakikat lalu jadi. Ini orang lalu. Fa'inah hadahu ibaratun an mutakabbirihi. Karena sesungguh ta'rifnya rumuh no, itu ibarat daripada mungkapeknya rumuh. Dan bermula mungkapeknya itu sutoh mungkapeknya bulat itu sutohnya yang tahir. Dan yaitu sutoh yang sabo sutoh bagai dacabu, sabah mendung. Tidak lelah sutoh yang berbeda dan hanya berakhir pada jihad kepada yang berbeda-beda. Ada belak ya? Punya rumah dia tutup. Binti belahanau sabar, belahanau sabar. Punya bola sabar mandung. Baca dia lah. Kata tu sabar mandung. Benar dia ujung macam mana? Sambung. Sampai dia. Kata tu basah. Mana dia pulang kita basah. Mana nak pulang baca? Dan tidak intihak ia kepada yang mutalifah. Jadi draw dia hana yang silap. Dan hana berakhir pada yang silap. Kata yang palu. Sehingga dikatakan. Ahadu hududihi, salah satu batasnya sampai ia kepada bulan. Batas yang lain sampai kepada bulan. Ini kahanya ambil waktu bulan. Ini belah no, ini batas, belah no, ini batas, belah no, ini batas. Hanya batu, hanya batas, tempat. Pada misalun maksusnya, contoh yang dibuat pada asal yang maksus. Wa ingkana ba'idan, walaupun contohnya memang ba'id pecut daripada yang dimaksud, tapi rupama kadang-kadang dapat difahamkan akan maksud di kalam. Dipahamkan akan maksud ini kalam. Jadi bukan contohnya dioh tu kalau kita jual. Tapi pengertian ini perbandingan ini benar. Miurun katanya meminti rumah dia tak pegang batas rumah. Tapi ceritanya bulat mana ada debu batas utara batas selatan mana tak boleh batas ini. Yang benar perbandingan ini mana? Katanya walaupun kau sama positif lagi nya. Nya ada kata isi kan? Minyak rumah isi. Bola isi. Jadi buat saya tanya sekarang, minyak yang benar harga mungkin nanti ada yang bulat atau mungkin menansip pada maknawi. Minyak buat saya tanya hakikat sesuatu yang ada sesuatu yang murakab daripada beberapa zatiat. Maka menyebut hakikat adalah menyebut segala zatiatnya. Tetapi sesuatu yang tidak punya banyak hakikat, banyak zatiat, bukan yang harus tersebut. Bukan harus tersebut. Jadi yang kita pegang itu al-mujud hana ta'arif hakiki karena hana le-zatiyah. Ini yang disimpulan ini. Cuma kalau teruk lo katanya pakon zatiyah hana teruk lo. Ini alasan dia terjadi hana ini. Sesuatunya itu hana ta'arif hakiki. Yang itu lagi belum katanya iban ta'arif rumahnya dia tak pegang pada-pada nanti. Iban ta'arif bola ini yang kena dipukul. Bolanya ribah. Yang baca garasi, jadi ada yang seharusnya kita sebut terhadap batas, ini hanya apa sebut terhadap batas, karena hanya batas. Yang berbandingan ada, tapi baik tak kopi apa itu. Berbandingan ini, menyebab rumah, nak pegah, menyebab gula. Menurut kita yang tarikh hakiki, bahasa yang nak hidup, ada pun sebut. Bahasa yang nak hidup, hanya pun pegah, ini mana ini. Maka itu, hanya tarikh hakiki, dari hakiki merangkap daripada jinin dan basar. Jinin muasanya manualati, berarti dati inal nubo. Maksudnya berarti hana merangkap, kalau lebau itu pada sebut. Dan sebut lebau yang mudah, hana lukun ta'arif, hana lengkap. Maka tahan hana dari hakiki hana, paling juga dari resah untuk tamir mendatang. Jadi kalau ada hati, jinin jinin jinin. Hana hampo menangkut dalam hati.